bundu, bulun yelin bagi dolgu, bulun nipi sagi bundu, la la la la. Waktu malam bulan purnama cincin ku terima tandanya cinta aulat titik kireto dekat nama ireto suka relai aulat titik kireto dekat nama ireto suka relai meri awan ireto si busuri honak Boruri tulam Ay malo ala alia Ibenari pesara Siang dia darani Awati pesona Kopi susu manokot Sikolat potang-potang Layang-layang susai nang Were-were Makasih haji mui nang Were-were Tergantung di si boga Si tolu alami Dua roman terjawa Si boga dulu, sudi memeregi Adi usahondo, bukan tidak konsoi Kela, kela la, mauli mauli Kela la, suri kadong dong Pembalati, suri kadong dong Tonga wangi, suri sa, suri sa Susai nang tari porangi Manjuai nang kerasorangi Nang maurang, maurang, maurang Oi nang maju riak kaki yang tralala Sipit, sangat sipit, sangat sipit, sangat sipit. Ah.